Selamat jumpa lagi sahabat dengan saya Pendeta Iwan, dan pada kali ini kita berjumpa lagi dalam program Dari Ayah Untuk Ayah, di mana program ini akan menolong kita semuanya untuk menjadi seorang ayah yang baik. Dan kita memahami betapa pentingnya peranan kita sebagai seorang ayah, yang dimana akan menentukan, membentuk, mengembangkan anak-anak menjadi sebagaimana Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya jangan kemana-mana, setelah lagu ini kami akan kembali menjumpai sahabat, masih dalam program Dari Ayah Untuk Ayah. Selamat mendengarkan. Sedang mendengarkan program Dari Ayah Untuk Ayah, masih bersama saya dengan Pendeta Iwan. Pada kesempatan ini saya mau berbicara mengenai meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Betapa pentingnya waktu yang kita miliki sebagai seorang ayah untuk kita bisa memberikan prioritas yang terutama untuk anak-anak kita. Karena ini sangat penting sekali mempengaruhi pertumbuhan daripada kehidupan anak-anak. Saya pernah membaca sebuah surat yang ditulis oleh seorang ayah, dan dia mengatakan begini dalam suratnya, "Aku bekerja begitu keras. Aku menghabiskan waktuku untuk bekerja, agar supaya rumah tanggaku semuanya tercukupi. Kebutuhan daripada rumah tangga, kebutuhan dapur, semuanya tercukupi. Kebutuhan untuk anak-anakku juga semuanya tercukupi. Aku tidak menyadari waktuku habis begitu cepat sekali. Minggu demi minggu, aku lalui dengan begitu cepat karena pekerjaan yang menyita begitu luar biasa. Bulan demi bulan dan akhirnya tahun demi tahun, aku tidak menyadari. Waktu aku kembali ke rumah, aku menemukan bahwa ternyata anakku sekarang sudah besar. Anakku sekarang sudah mulai tahu bagaimana berpacaran. Anakku sekarang sudah menjadi seorang gadis yang cantik, menjadi seorang gadis yang luar biasa. Aku berpikir, baru kemarin dia baru lahir. Aku berpikir, baru kemarin aku bisa menimang-nimang dia sebagai seorang bayi yang lucu, yang manis, yang dimana aku senang di situ. Baru kemarin aku merasa bahwa dia baru saja belajar berjalan. Baru kemarin aku merasa bahwa dia masih aku ajak untuk aku antar ke pasar, ajak ke mall, dan kemudian saya bawa dia untuk masuk ke TK, SD, dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia sekarang sudah dewasa. Aku mulai berpikir mengenai hari-hariku. Benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk menghitung hari-hari setiap saat. Waktu aku melihat itu semuanya, kemudian aku berpikir, alangkah bodohnya aku. Berapa tahun aku telah membuang begitu banyak waktuku dan kurang sekali untuk memberikan waktu kepada anak-anakku. Dari kenyataan itulah ayah yang menulis surat ini mengatakan demikian. Aku menyadari waktuku hanya habis untuk bekerja. Waktuku habis untuk semua kesibukan-kesibukan yang dimana aku suka dan aku berpikir itu adalah tanggung jawabku. Waktuku habis semuanya untuk itu semua. Dan aku tidak menyadari bahwa waktuku terbuang sia-sia untuk anak-anakku. Anak-anakku tidak cukup banyak waktu dari diriku sendiri. Kemarin aku lihat dia masih kecil, sekarang dengan tiba-tiba di hadapanku muncul seorang gadis cantik yang luar biasa, dan aku baru menyadari bahwa dia adalah anakku yang dimana aku kurang memberikan waktu begitu banyak. Dari kenyataan inilah aku menyadari bahwa aku harus berubah. Aku masih memiliki beberapa kesempatan sebelum anakku akan diambil oleh orang. Sebelum anakku berumah tangga lagi, aku mengambil sebuah kesempatan. Nah, kesempatan inilah yang sangat berharga sekali buat diriku sendiri. Nah, sahabat, ini adalah sebuah kenyataan yang seringkali kita sebagai seorang ayah mengalami itu semuanya. Kita tidak menyadari. Kita merasa bahwa kita melakukan semua tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Bekerja keras, mencari uang, melakukan banyak hal untuk identitas kita sebagai seorang laki-laki. Tetapi kita telah kehilangan waktu begitu banyak untuk anak-anak kita. Saya sangat senang sekali waktu saya membaca sebuah berita mengenai Bill Collins. Nah, Untuk berita ini saya akan bagikan kepada sahabat setelah mendengarkan lagu yang satu ini. Selamat mendengarkan. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my head to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Still, there is a river that flows from Calvary's tree, a fountain for the thirsty, your grace that washes over me. Let faith arise. Let faith arise. Ada berita yang terbaru yang baru saja dirilis oleh Viva News yang mengatakan bahwa Phil Collins telah mengundurkan diri dari dunia musik. ada begitu banyak pandangan yang negatif mengenai pengunduran diri dia. Di beberapa surat kabar dikatakan bahwa Bill Collins mengundurkan diri oleh karena penggemarnya sudah mulai sedikit, oleh karena dia sudah mulai tidak setenar lagi, atau bahkan ada beberapa media yang menyudutkan dia, yang mengatakan bahwa dia dalam kondisi yang sangat parah sekali. Padahal lagu yang terakhir yang baru dirilis oleh Bill Collins di England menempati tempat yang pertama di jajaran lagu-lagu yang terbaru pada saat ini. Kemudian Bill Collins mulai memberikan pernyataan persnya kepada dunia ini, kepada penggemarnya. Dia mengatakan demikian, bahwa Bill Collins mengundurkan diri dari dunia musik untuk dia bisa memberikan waktu sepenuhnya untuk anak-anaknya. Nah, pernyataan Bill Collins ini sungguh sangat mengejutkan, oleh karena dia mau mengundurkan diri dari semua dunia yang telah membesarkan dia, dunia yang telah memberikan income yang begitu besar sekali. Dia mengundurkan diri, hanya satu yang dia ingin lakukan, yaitu dia ingin memberikan waktu sepenuhnya kepada anak-anaknya. Nah, dari kenyataan ini kita dapat melihat betapa pentingnya waktu untuk anak-anak kita. Betapa pentingnya kita bisa memahami bahwa waktu yang kita harus luangkan sebagai seorang ayah penting sekali buat anak-anak kita. Memang kita tidak seperti Bill Collins, di mana kita harus meninggalkan semua pekerjaan kita. Kalau kita meninggalkan semua pekerjaan kita, lalu kita mau makan apa? Lalu kita mau ngapain? Kan begitu pertanyaannya. Tetapi masalahnya bukan kita meninggalkan seluruh pekerjaan kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan waktu yang utuh kepada anak-anak kita. Yang saya maksudkan di sini waktu yang utuh adalah bukan berapa banyak waktu saudara bisa bersama-sama saja di dalam rumah, tetapi berapa banyak waktu yang maksimal yang kita bisa luangkan untuk anak-anak kita. Kita bisa mengambil sebuah contoh misalnya. Kita bekerja seharian, pulang ke rumah, mungkin di rumah kita melihat anak-anak ada di rumah, melihat istri juga ada di rumah, semua orang di rumah. Tetapi yang sering yang saya lihat adalah seorang ayah waktu pulang ke rumah, dia langsung putar TV untuk melihat berita. Anak-anak juga lihat berita yang lain. Istri mulai lihat sinetron. Kelihatannya semua duduk di dalam rumah bersama-sama, tetapi tidak ada komunikasi. Nah, sebenarnya dalam kebersamaan di rumah seperti itu, kita belum meluangkan waktu untuk anak-anak. Oleh karena kita enjoy dengan kegiatan kita sendiri, dengan kesukaan kita sendiri, dengan semua yang kita lakukan sendiri, dan kita tidak cukup banyak waktu untuk melakukan itu semuanya. Sebagai seorang ayah, mari kita akan menilik kembali semua hal yang telah kita lalui. Jangan sampai kemudian kita menyesal, ternyata kita telah membuang begitu banyak waktu yang sangat penting, yang seharusnya kita bisa investasikan ke dalam kehidupan anak-anak. Masih ingat bahwa kita ini adalah produk daripada orang tua kita. Bagaimana orang tua kita membentuk kita, bagaimana orang tua kita memberikan perhatian kepada kita. Bagi sahabat yang mendapatkan orang tua yang luar biasa, yang memberikan waktu dengan penuh kepada kita, itu adalah suatu pengalaman hidup yang luar biasa. Tapi ada sebagian daripada kita, ayah, para ayah ini, yang kita tumbuh di tengah keluarga yang dimana kita tidak pernah mendapatkan waktu yang cukup dari papa kita, dari ayah kita, dari orang tua kita. Dan pada akhirnya kita kehilangan yang namanya figur seorang ayah, figur seorang bapak. Oleh karena kita kehilangan figur seorang ayah, figur seorang bapak, pada akhirnya kita juga merasa bingung bagaimana kita harus menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana kita menjadi seorang bapak yang baik, Sementara di dalam kerinduan kita yang paling dalam, kita pengen menjadi seorang ayah yang baik. Tetapi oleh karena gambar diri Bapa di dalam kehidupan kita, ayah dalam kehidupan kita pudar, maka seringkali kita mencoba dengan segala cara untuk menjadi seorang ayah yang baik. Nah, sahabat, ada satu hal yang menarik di sini, bahwa pada waktu kita bisa memahami semuanya, firman Tuhan mengatakan untuk kita bisa belajar menghitung hari-hari kita. Pada waktu kita bisa menghitung semua hari-hari kita, maka firman Tuhan mengatakan kita bisa menjadi bijaksana. Artinya adalah bagaimana kita bisa meluangkan setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah. Dan waktu yang maksimal di dalam kehidupan anak-anak kita itu akan sangat menolong sekali untuk kita memiliki sebuah identitas yang luar biasa. Saya membaca sebuah artikel yang sangat menarik yang dirilis oleh sebuah majalah, yaitu Sydney Morning. Kutipan itu dari seorang peneliti dari University of Melbourne. Saya akan memberikan penelitian ini setelah kita mendengarkan lagu yang satu ini. Dan setelah itu jangan kemana-mana, karena program dari Ayah untuk Ayah akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Aku sudah menangis, aku sudah tertawa. Semua tetap indah. Aku harus juara, berdiri di sini tegar. Aku di sini untuk cinta memenangkan hati, kalahkan dunia. Diri untuk cinta, kalahkan hati, menangkan cinta, cinta untuk cinta. Aku sudah menangis, aku sudah tertawa. Semua tetap indah. Aku harus juara, berdiri di sini tegar. Aku di sini untuk cinta. ini Anda sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah, di mana program ini akan menolong kita untuk menjadi seorang ayah yang baik. Nah, sahabat, saya akan membacakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Melbourne. Dari penelitian terbaru ini terungkap bahwa ayah bisa meningkatkan kemampuannya sebagai orang tua dan menghapus label mereka sebagai asisten orang tua dengan cara menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya tanpa kehadiran ibu mereka. Luar biasa. Penelitian tersebut juga mendapati bahwa keluarga yang bersangkutan akan mendapatkan banyak manfaat jika ayah dan anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama-sama. Anak-anak membutuhkan ayah di sisi mereka untuk mengorganisir sebagian hidup mereka, kata Margot Priors, peneliti dari University of Melbourne, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald tanggal 15 Februari 2011. Padahal, kebiasaan kita adalah menyerahkan semua urusan anak-anak itu pada istri kita, pada ibu, ucapnya. Nah, untuk melakukan riset ini, peneliti melibatkan sekitar 110 keluarga di Melbourne yang memiliki anak berusia antara 3 hingga 12 tahun. Ternyata, ayah yang menghabiskan waktu secara signifikan dengan anak-anaknya menyebutkan bahwa mereka merasa bahwa kesejahteraan anak-anak mereka meningkat. Di sisi ayah, mereka juga mengalami peningkatan rasa dibutuhkan dan menaikkan jabatan mereka dari asisten orang tua menjadi orang tua, seperti jabatan para ibu. Bicara perawatan tunggal adalah bicara tentang interaksi, kata Prior. Ini adalah gagasan tentang bagaimana ayah bertanggung jawab untuk mengambil keputusan pada lebih banyak kesempatan, ucapnya. Sebelumnya, menurut survei yang dilakukan oleh Financial Service Council mengungkapkan, sebanyak 71% ayah di Australia menghabiskan waktu kurang dari 4 jam per hari bersama anak-anaknya, khusus untuk melakukan tugas-tugas mereka sebagai orang tua. Sebagai perbandingan, hanya 43% ibu yang menghabiskan waktu kurang dari 4 jam per hari dengan anak-anaknya. Hasil temuan terbaru ini dipublikasikan di jurnal Early Child Development and Care. Nah, dari berita ini kita dapat melihat betapa pentingnya kehadiran ayah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak khususnya, ternyata memiliki dua dampak yang luar biasa. Dampak yang pertama adalah dampak kepada anak itu sendiri. Dampak yang kedua adalah dampak kepada kepribadian dan kebutuhan psikologi daripada ayah itu sendiri menjadi seorang ayah yang seutuhnya. Kalau dalam penelitian tadi mengatakan bahwa dengan ayah memberikan waktu sepenuhnya kepada anak-anak, maka anak-anak merasa bahwa kesejahteraan mereka meningkat begitu tajam. Coba sahabat, mari kita akan teliti sejenak di sini. Pada waktu ayah meluangkan cukup banyak waktu kepada anak-anaknya dengan memaksimalkan waktu yang ada untuk bersama dengan mereka, di dalam penelitian itu disebutkan tanpa ibu. Artinya bahwa kita ayah coba hanya bergaul saja dengan anak kita, memberikan waktu bersama dengan mereka untuk menolong mereka, maka anak merasa bahwa ditolong dalam hal mengorganisir sebagian hidup mereka, dan dampaknya adalah kehidupan anak-anak, kesejahteraan anak-anak mulai meningkat begitu tajam. Artinya meskipun kita tidak memberikan uang, meskipun kita tidak memberikan barang dan lain sebagainya, tetapi ternyata kehadiran kita hanya dengan anak, akan menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap diri anak-anak kita, yaitu anak-anak kita akan merasa bahwa kesejahteraan mereka akan semakin meningkat. Dan dari sisi ayah sendiri, akan ada dampak yang lebih besar lagi, oleh karena ayah akan merasa rasa dibutuhkan itu meningkat begitu luar biasa. Karena anak-anak selalu rasa membutuhkan kehadiran ayah, dan ayah merasa dibutuhkan di dalam rumah. Kalau ayah merasa dibutuhkan di dalam rumah, maka perasaan kebutuhan untuk dihargai, perasaan kebutuhan untuk diterima akan menjadi begitu besar di dalam diri ayah. Itu sebabnya ayah akan berfungsi akan jauh lebih baik daripada itu semuanya. Nah, dua hal ini memiliki dampak yang begitu luar biasa dalam kehidupan anak-anak ataupun di dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai seorang ayah. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, seberapa banyak kita telah meluangkan waktu untuk anak-anak kita? Kualitas waktu yang kita miliki untuk bersama dengan anak-anak kita. Kalau sahabat saat ini mungkin banyak waktu bersama-sama, tetapi kebersamaan itu ternyata hanya nonton TV sendiri-sendiri atau melakukan kegiatan yang mereka sukai sendiri-sendiri, maka di situ belum ada sebuah interaksi yang dekat, interaksi yang begitu lengket antara ayah dan juga anak-anak. Nah, di dalam penelitian itu dikatakan bahwa ayah harus mengambil waktu bersama hanya dengan anaknya tanpa ibu, supaya itu akan berkembang begitu luar biasa. Bukan berarti bahwa ayah harus menjadi single parent, bukan. Hanya ambil waktu sejenak, kadang-kadang hanya berdua atau bertiga saja dengan anak-anak, ibu tetap di rumah, ambil waktu bersama dengan mereka. Karena dengan cara seperti itu, maka menurut penelitian itu, maka kebutuhan anak menjadi begitu, kesejahteraannya menjadi meningkat, ayah merasa dibutuhkan begitu meningkat, dan rasa keberartian dari seorang ayah akan menjadi sempurna oleh karena merasa bahwa dia dibutuhkan oleh anak-anak. Coba bayangkan, kalau kehadiran ayah tidak dibutuhkan oleh anak-anak, bagaimana perasaan sahabat? Anak-anak nyuekin aja, anak-anak gak peduli dengan sahabat. Akan sakit hati, karena kita sudah bekerja keras melakukan banyak hal, ternyata anak-anak kita tidak menghargai kita. Pertanyaan saya pada saat ini adalah, apakah engkau sudah memberikan waktu untuk anakmu? Kalau belum, jangan sampai kita menyesal. Tahu-tahu kita sudah lihat anak kita sudah gede, sudah dewasa, sudah mau menikah, meninggalkan kita. Investkan waktu sebanyak mungkin untuk anak kita. Nah sahabat, sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, mari kita dengar satu lagu yang sangat manis, dan setelah itu saya, Iwan, akan kembali menjumpai sahabat. Masih dalam program yang sama, dari Ayah untuk Ayah. Getting darker, oh, and Come to me and let me be your one and only. Cause I can make it all right till the morning. I can tell that you're tired of being lonely. Take my hand, don't let go, baby, hold me. Come to me and let me be your one and only. Cause I can make it all right. Ya, saat ini Anda sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah, dan pada kesempatan kali ini saya sedang berbicara untuk meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Dalam kondisi zaman ini, segala sesuatunya serba canggih. Anak-anak kita sudah bisa mengakses internet melalui handphone, televisi, bahkan komputer, semuanya seolah-olah tersedia di sekitar kita. Nah, untuk kita sungguh-sungguh bisa menjadi seorang ayah dan meluangkan waktu kepada anak-anak kita tidaklah mudah. Itu sebabnya kita membutuhkan sebuah kreativitas kita, bagaimana kita bisa menciptakan waktu bersama-sama dengan anak-anak kita. Kalau kita hanya sekedarnya saja menjadi ayah, alangkah sayangnya. Justru karena keadaan tidak mendukung, kita harus memperjuangkannya. Kadang-kadang kita sebagai seorang ayah, kita selalu terbentur bagaimana jadwal-jadwal yang kita miliki dengan jadwal anak-anak. Anak-anak sudah punya waktu full time dengan sekolah mereka, dengan semua kegiatan mereka, dengan les mereka, dengan kursus mereka, dengan ekstrakuler mereka, banyak hal. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua pingin meluangkan waktu, tapi kapan? Itu sebabnya ada beberapa hal, yaitu bagaimana kita bisa menyiasati masalah tersebut. Dan kita mencoba untuk berhati-hati agar segala sesuatu, pekerjaan yang di kantor, pekerjaan yang di luar, kita tidak bawa ke dalam rumah. Itu sebenarnya sangat penting sekali buat kita sebagai seorang ayah. Kadang-kadang kita membawa masalah di kantor, masalah pekerjaan di dalam rumah, dan pada akhirnya gampang sekali kita emosi, kita menjadi suntuk di dalam rumah, dan pada akhirnya kita kehilangan waktu bersama dengan anak-anak. Dan bagaimana kita bisa mengatasi semua stres yang di jalan, semua masalah yang terjadi di sekitar kita, untuk kita tetap bisa memberikan perhatian untuk anak-anak. Bagaimana agar godaan dari kiri kanan tidak membuat kita berpaling daripada keluarga? Ada seseorang yang benar-benar bertekad tidak mau membawa pekerjaan kantor ke dalam rumah. Untuk itu dia merencanakan jadwal kerjanya dengan baik. Dia punya jadwal mingguan, target, dan berusaha keras menyelesaikannya di kantor. Dia tidak menerima usul lembur lebih daripada sekali seminggu. Dia ingin tiba di rumah sebelum anak-anak tidur. Dia berusaha bercerita kepada anak-anaknya sebelum mereka tidur. Saya menemukan satu buku yang sangat baik dibicarakan bersama dengan anak-anak remaja, yaitu judulnya Renungan Harian untuk Remaja. Saya mencoba sendiri membahasnya bersama dengan anak-anak saya setiap malam, kata teman saya tersebut. Kemudian teman saya lain berkata demikian. Dia mempunyai trik bagaimana supaya dia bisa punya waktu untuk anak-anaknya. Dia mengatakan, setengah jam sebelum tiba di rumah, saya lupakan semua yang berkaitan dengan kantor dan pekerjaan. Saya pindah pikiran saya ke keluarga, membayangkan sambutan anak-anak saya, menghayati senyuman istri saya. Maka dalam waktu yang setengah jam itu, teman saya ini memikirkan apa kira-kira pembicaraan mereka di rumah, apa yang akan diceritakan pada anak dan istrinya, nilai-nilai apa yang didapatinya hari itu yang bisa didiskusikannya dengan anak-anaknya. Kelihatannya semua ide itu sangat ideal. Tapi itulah yang dilakukan teman saya. Hampir setiap hari dia memperjuangkannya agar dia punya waktu dan pikirannya di dalam rumah. Hal yang terpenting adalah membina komunikasi dengan anak-anak. Dikatakan dia sudah lama sekali menemukan bahwa jika hubungan mereka kurang baik, maka akan ada banyak masalah-masalah yang biasanya muncul. Seringkali kita tidak menyadari adanya masalah itu. Ada pertanyaan yang tidak terjawab, disimpan di dalam hati. Ada ganjalan, ada dugaan-dugaan, praduga-praduga yang muncul, keinginan yang tidak terpenuhi, yang tidak diungkapkan, hanya disimpan di dalam hati. Makin lama, makin menumpuk. Jika ada pemicu, maka hubungan yang tadinya nampak begitu baik tiba-tiba menjadi berantakan. Dan semua emosi yang kelihatannya baik-baik ternyata meledak-ledak oleh karena kita kurang adanya komunikasi dengan anak-anak kita. Kita menjadi frustasi terhadap anak kita. Anak kita juga menjadi frustasi terhadap kita sebagai seorang ayah. Itu sebabnya pada saat kita melihat hal itu semuanya, mari kita meluangkan semua waktu kita. Yang terpenting di sini adalah hanya mendengar. Mendengar apa yang menjadi keluhan anak-anak kita. Mendengar apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka. Mendengar apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Mendengar apa yang menjadi pergumulan di dalam batin dia. Mendengar apa yang anak-anak rasakan hari itu. Mendengar kekecewaan yang dia alami waktu dia ada di sekolah. Mendengar bagaimana pandangan dia mengenai hidup. Kata kunci di sini adalah memberikan waktu untuk mendengar terhadap semua hal yang dikatakan oleh anak kita. Di ujung acara ini, saya mau bertanya kepada sahabat, berapa banyak waktu sahabat sebagai seorang ayah mau meluangkan waktu untuk mendengar? Kita sama-sama menyadari sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, kadang-kadang kita tidak sabar untuk mendengar. Kita tidak sabar untuk mendengar. Memang mungkin karena otak laki-laki sudah diset selalu berpikir next, next, next, next. Itu sebabnya pada waktu mendengar sesuatu yang kelihatannya membosankan, kita sudah capek dan tidur sebelum orang yang berbicara atau anak kita berbicara berhenti. Tetapi kali ini mari kita sebagai seorang ayah, kita berubah semuanya. Mari kita mau mendengar. Mendengar dengan baik, ini adalah langkah yang pertama. Kemudian berikan waktu semaksimal mungkin buat anak-anak kita. Waktu yang punya kualitas, bukan waktu yang hanya bersama tetapi melakukan ide masing-masing. Nonton TV sendiri, yang satu nonton TV, yang satu main komputer, yang satu melakukan ini, tetapi ada kebersamaan. Kemudian yang ketiga, bangun komunikasi sebaik mungkin bersama dengan anak-anak dan istri kita. Dan jauh lebih penting daripada itu semuanya adalah bangun keharmonisan di antara sahabat sebagai seorang ayah dengan istri. Pada waktu suami dan istri akur, saling mengasihi, ada kasih mesra, anak-anak akan merasa terlindungi dan nyaman di dalamnya. Nah sahabat, kalau sahabat punya pertanyaan atau sahabat ingin pertolongan lebih lanjut, silakan sahabat bisa menghubungi di Hope Center kami. Dengan senang hati kami akan menolong sahabat untuk kita bisa menjadi seorang ayah yang baik. Sampai jumpa.